Pakistan, Inggris, Malaysia, Inggris, giliran Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Tapi karena kita dijajah bahasa oleh Belanda, bahasa Belanda tiba baraduk, bahasa Inggris arah ringgis mengucapkannya. Ngerti bahasa Sunda ya? Itu bahasa Sunda. Ada orang Sunda di sini? Ini orang Sunda. Maka nasib umat Islam menjadi bual-bualan bangsa Barat, persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Yushiku angtada alaikumul umam kama tadal akalatu ila qasatiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Jadi kita ini kayak hidangan yang berada di atas meja, lalu akan disantap oleh para pemangsanya di atas, yang siap memangsanya. Kita ini ibarat makanan yang dieksplorasi dan dieksploitasi dari umat Islam, bukan kekayaan alamnya yang diambil saja, bukan hanya juga darahnya yang diteteskan, bukan hanya keringatnya yang dikuras habis, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis. Dilarang mereka untuk menegakkan Islam, Quran dan Sunnah secara kafah. Masya Allah, sampai hari ini umat Islam mengalami nikmat. Nah hari ini Bapak Ibu, kita berada di fase yang keempat. Pertanyaannya, berapa lama fase ini akan berakhir? Hanya Allah yang tahu. Namun ada satu hadis ini, bisa tolong dipijit deh, spasi. Baik Bapak Ibu, kita lihat hadis ini saya temukan di dalam kitab tadi yang saya sebutkan. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, biar tidak ngantuk. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Qala. Beliau berkata. Qala. Telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha. Sesungguhnya dari umatku ini. Ala ra'si. Setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaharui, dinaha, agamanya. Batuknya enggak usah diikutin. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dauda oleh Abu Daud. Wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut, jangan Abu Daud aja yang disebut. Berdasarkan hadis ini, umat Islam di dunia ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat akan memimpin dunia 100 tahun sekali. Setuju? Setuju. Yakin? Yakin. Jadi 100 tahun sekali akan muncul mujadid, bukan nabi, bukan rasul. Bohong kalau mereka mengaku nabi dan rasul, berarti mereka palsu. Kayak Mirza Ghulam Ahmad, dia mengaku nabi, bohong, itu enggak ada nabi setelah Rasulullah, betul? Iya. Yeah. Yang ada adalah jika mengaku nabi, itu dajjal namanya. Sayakhruju fi akhiriz zaman dajjalun, akan muncul di akhir zaman dajjal-dajjal palsu. Ternyata dajjal ada ori, ada kawe. Hum qaribun min salasin, jumlah mereka kurang lebih 30 orang saja. Kulluhum yasumuna annahum nabiyyun annahum rasulullah. Setiap mereka mengaku nabi dan mengaku rasul. Wa minhum imra'atun, dan salah satu dari mereka ada perempuan yang mengaku nabi. Jangan jauh-jauh di Indonesia, ada tidak perempuan yang mengaku nabi? Siapa? Ya itu dia. Membuktikan hadis Rasulullah SAW. Nah yang muncul 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat adalah mujadid, pembaharu, yang tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Yujaddidu dinaha, Islam yang tadinya dibikin abu-abu, dilarang ini, dilarang ini, jadi bingung mana Islam yang benar. Maka kemunculannya akan mengembalikan Islam kepada ranah yang sesungguhnya sesuai dengan Islam datang pertama kali di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia. Dan yang ketiga, Islam akan menciptakan kedamaian dan ketentraman. Yamlaul ardo adlan wa kiston kama muliat julman mazauran. Islam akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan dan kezaliman. Terjadi setiap 100 tahun satu kali. Baik, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Ya, kalau kembali kepada sebelumnya kan, Mas, kembali ke sebelumnya, Mas. Kalau di sini kita lihat kepemimpinan Islam atas dunia terjadi terakhir pada kekhalifahan Turki Utsmani, betul? Dan Turki berakhir di tahun berapa? 1924. Andaikan, mungkin ini yang membuat mereka menyebut saya cocok logi. Andaikan angka kejayaan Islam sebelum kita adalah Turki Utsmani dan itu angkanya 1924. Berarti kejayaan Islam berikutnya kapan? Tambah 100 berapa? 2024. Ini matematikanya versi siapa ini? Versi saya apa versi C1? 2024. Apakah betul 2024 Islam akan zahir? Wallahu a'lam bishawab. Yang terjadi 2005. Tahun 2005 iwafillah. Tahun 2005. Mohon maaf saya kembali ke sini. Tahun 2005, 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di markas CIA, Central of Intelligence of America, di Langley, Virginia, Amerika Serikat. 15 negara ini membicarakan hal yang rahasia versi mereka. Katanya rahasia, tapi kok kita bisa tahu? Berarti bukan rahasia. Mereka mengatakan, in 2024 we rise the new Islamic Khalifat in the world. In the world. Di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah Islam terbaru. Berarti mereka yakin khilafah akan bangkit. Orang Eropa tuh beda dengan orang Indonesia. Kalau di Indonesia dilarang. Yang kedua, and Europe will becomes Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Coba Bapak Ibu lihat, jangan menunggu 2024, lihat hari ini di London. Saya perlihatkan di London ini. Bagaimana London hari ini Bapak Ibu? Islam bangkit di sana, luar biasa. Tumbuh subur luar biasa. Di saat dunia menuduh Islam, kok banyak digemari di London? Justru di London banyak yang senang sama mereka pada masuk Islam. Kalau Islam agama, kenapa disukai di London Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak masuk di akal. Ada orang yang tidak percaya. Dia ingin yakin kalau memang London sekarang sudah berlautan hijab dan jilbab. Jarang orang-orang terlihat rambutnya, perempuan terlihat rambutnya dan berpakaian rok mini. Jarang. Katanya begitu. Maka dia datang sendiri ke kota London dan ini buktinya. Dan sekarang saya perlihatkan di Denmark Bapak Ibu. Denmark adalah negara yang pernah memunculkan polemik penghinaan kepada Rasulullah SAW terbesar. Ada seorang kartunis membuat karikatur babi ditulisi Muhammad pakai sorban. Babi ini pakai sorban. Kalau tidak salah ya, ada tulisan Muhammadnya. Itu penghinaan pada Rasulullah. Ternyata di Denmark sekarang bisa berpeluang menjadi negara Eropa pertama yang menerapkan syariat Islam. Partainya Danish Muslim Party, partai Islam di Denmark, ini menguasai sepertiga parlemen dan mereka berencana akan menerapkan syariat Islam. Balik. Takbir. Negara ini bisa menjadi peluang, berpeluang untuk menjadi negara Islam pertama di Eropa. 700 ribu orang turun ke jalan. Ada yang bilang 700 ribu, ada yang bilang 600 ribu orang. Di Denmark ini, panji khilafah tegak di sana. Yang di Indonesia ini diwaspadai tidak boleh ada berkibar, di sana berkibar justru Bapak Ibu. Dan bukan hanya kaum pria, akhwatnya pun ikut. Dan mereka berharap Quran hadis mengatur negara mereka. ini negara yang bukan negara Islam, Islamnya dihormati seperti ini. Lalu kita negara yang minoritas Islam, bagaimana nasib umat Islam di tanah air ini? Padahal bangsa ini merdeka karena perjuangan umat Islam. Betul.